Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wa hadi qalbi bi jahi nabi wa sahbi wa ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abal al-abirin dahara tahirin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan ini, dinamakan Masjid Agung Palembang karena insyaallah menjadi simbol keagungan kota yang agung ini. Dan tidak lupa saya ingatkan kembali kepada hadirin sekalian agar bisa menghadirkan niat i'tikaf di masjid ini dengan mengucapkan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, yang artinya saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar selama kita duduk di sini insyaallah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta yang mendengarkan suara ini dimanapun anda berada, maka yakinilah kemuliaan itu datang jika kita yang menjemputnya. Maka kita lanjutkan kajian rutinan kita di Masjid Agung Palembang ini. Kita sudah sampai kepada bab Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Ila qawlihi, kita sudah sampai pada at-tarhib min katsmil ilmi wa min an ya'lam wa la ya'mal, yaitu ancaman daripada katsmul ilmi, menyembunyikan ilmu, wa min an ya'lam wa la ya'mal, dan juga ancaman orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kalau pada bab sebelumnya adalah anjuran untuk ikhlas dalam setiap amal, harus ikhlas, baik itu berupa perbuatan ataupun berupa ucapan. Jadi segala sesuatu jika dimulai bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya bukan ikhlas, dan amal yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari pada bulan sebelumnya. Dan juga yang dipelajari pada bulan sebelumnya juga berupa ancaman daripada belajar atau mempelajari sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belajar saja mendapatkan ancaman jika bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi beribadah kepada Allah. Sama saja belajar juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis, yaitu ancaman daripada menyembunyikan ilmu. Orang punya ilmu tapi tidak disampaikannya, atau orang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, ini masuk. Atau dia ngaji, catatan dia ada, dan dia tahu itu termasuk daripada ilmu tapi tidak diamalkannya. Ini ada ancaman yang terjadi sekalian. Begitu juga ancaman kebalikannya. Kalau tadi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, atau kebalikannya, nanti akan ada pembahasan orang yang mengamalkan sesuatu tapi tidak dibarengi ilmu. Ini juga ada ancamannya. Langsung saja, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, inna alladhina yaktubuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Subhanallahu alazim. Surah Al-Baqarah ayat 174. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, yang menyembunyikan, yang menutupi, yang tidak menyampaikan ma anzalallahu minal kitab, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada Al-Qur'an. Bisa juga diartikan kitab ini adalah Al-Qur'an atau ilmu agama. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak menyampaikan atau yang menutupi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Jadi apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam agama ini, mereka tidak sampaikan, mereka tutupi. Bahkan waistaruna bihi tsamanan qalilan, mereka melakukan jual beli dengan agama tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ayat ini pada dasarnya ditujukan kepada orang Yahudi. Kalau kita lihat tafsirnya, jadi orang-orang Yahudi tersebut dulu itu mereka itu menyembunyikan. Jadi Alkitab di sini kalau diturunkan kepada orang Yahudi berarti maksudnya itu kitab Taurat. Jadi dulu itu ketika turun Taurat, di dalam Taurat tersebut ada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad, sifatnya begini begini begini begini begini. Tetapi orang-orang Yahudi itu mereka menutupinya. Bahkan di dalam Maulid Qudba itu disebutkan dalam hadis yang kedua, al-hadis tsani, kan? Itu disebutkan bahkan disobek bagian Alkitab Taurat itu yang menyebutkan sifat Nabi itu disobek. Mereka tidak mau Nabi akhir zaman itu lahir dari bangsa Arab. Mereka mau Nabi akhir zaman itu lahir dari bangsa mereka. Jadi zaman dulu itu dari zaman Yahudi, dari zaman Bani Israel itu, mereka itu sudah membenci Arab. Karena apa? Karena mereka tidak mau Nabi Muhammad itu lahir dari orang Arab. Sehingga ketika Nabi SAW lahir dari bangsa Arab, mereka membencinya karena faktor tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ta'udzubillahi min dzalik. Disebutkan nama Yahudi dalam Al-Qur'an sebagai bangsa yang dilaknat dan terlaknat. Ini pada dasarnya itu, bahkan mereka jual beli. Kamu percetakan Taurat ya? Iya. Nah, ini bagian ini yang menyebutkan sifat Nabi Muhammad, kamu putuskan. Kamu sobek, kamu hapus, jangan sampai jangan sampai ini tersebar luas. Saya bayar. Ini kira-kira kejadian seperti ini mirip-mirip ya dengan kejadian zaman sekarang. Mirip-mirip. Ustaz, bagaimana sih hukumnya ini? Oh, hukumnya haram. Nah, Al-Qur'annya dalilnya begini, hadisnya begini. Ini ada titipan partai A, Ustaz. Ini ada titipan partai B, Ustaz. Ini ada titipan dari Fulan, Ustaz. Ini titipan dari si Anu, Ustaz. Pejabat Anu, Ustaz. Berapa? 50 juta. Tergiur dia. Oh, iya. Diambil semuanya. Dimasukin ke koceknya. Lalu bertanya lagi. Tadi kita berbicara apa sih tadi? Oh, tadi kita berbicara gini. Lalu saya jawab apa tadi? Pak Ustaz katanya jawabnya haram, tidak boleh. Oh, masih ada khilaf di antara ulama. Ini terjadi seperti itu. Masih ada khilaf di antara ulama. Memang ulama mengatakan haram, tapi ada ulama lain lagi yang mengatakan makruh. Ada ulama lain lagi mengatakan boleh kalau begini. Oh, begitu ya Pak Ustaz ya. Iya. Dikasih lagi amplop. Ini Pak Ustaz ada titipan dari partai Anu ya, dari si Anu. Diambil lagi berapa? 50 juta, 100 juta. Masuk kocek. Oh, ada ulama yang mengatakan halal. Berubah langsung hukumnya. Jadi hukum pada zaman sekarang ini bisa diperjualbelikan, sama dengan ayat ini. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalilan. Jual beli dengan ayat Allah. Ada ancamannya. Atau dalam contoh yang lain, ada juga contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Misalnya, Ustaz, tolong ya ceramah di tempat saya, diundang ya di tempat saya. Oh iya, di mana tempatnya? Alamatnya di sini. Boleh. Tapi tarif saya 1 jam 1 juta. Jadi Ustaznya masang tarif. Atau tarif saya 1 jamnya 2 juta 3 juta rupiah. Boleh setengah jam 50%, setengah. Mana saya enggak ada uang sebanyak itu Pak Ustaz. Ya kalau kamu enggak ada uang, ya jangan undang saya. Juga pakai syarat lain lagi, apa di samping dibayar 1 juta harus cash. Atau dijemputnya pakai mobil apa? Harus Innova. Dibawa Innova saya enggak mau, malu lah. Berarti dia menjadikan dakwahnya sebagai profesi, sebagai mata pencaharian. Sama saja dengan jual beli dengan ayat Allah. Jadi dia menyampaikan ayat Allah melalui mulutnya, melalui ayat Al-Quran dan hadis, lalu dia mendapatkan uang dari berupa amplop. Sama kan dengan jual beli. Ini contoh lain ini. Maka orang-orang seperti ini Allah katakan apa? Ulaika ma yaquluna fi butunihim illa nar. Ini kata Allah ya, bukan kata saya. Mereka itu, orang-orang itu, mereka tidak makan dari hasil yang mereka jual belikan itu. Fi butunihim, di dalam perut mereka yang mereka masukkan, mereka dapat uang dari amplop mereka. Ini kalau pasang tarif. Tapi kalau ustadznya enggak masang, tiba-tiba dikasih, tidak termasuk. Itu namanya hadiah. Ustadznya enggak minta, tapi dikasih sama orang, diambil. Bukan termasuk dalam kategori ayat ini, bukan. Tapi ini masuk dalam ini adalah jual beli ayat Allah. Seperti contoh satu dan contoh kedua tadi yang saya baru sebutkan. Mereka itu mayatunna butunihim. Mereka tidak memakan sampai masuk ke dalam perut mereka illa nar, kecuali api neraka. Menunjukkan dosa. Jadi duit yang mereka terima itu dari contoh ke satu tadi, misalnya hukumnya haram, tiba-tiba dapat duit dari partai langsung halal. Hukumnya haram, tiba-tiba ada dari si anu, ada proyek dari si anu, lalu menjadi halal. Misalkan, maka uang tersebut akan mengantarkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu binamin. Dan zaman sekarang ini wah luar biasa. Tidak sampai di sini hadirin sekalian. Wala yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat. Ayo, Allah enggak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat. Ini kinayah, ini kiasan. Maksudnya apa? Allah marah sama mereka. Kalau kita ketemu, kalau di kantor, misalnya ada bos, ya kan? Bosnya, saya pengen ketemu bos. Bos gak mau ketemu kamu. Bos gak mau melihat wajah kamu. Bos gak mau berbicara sama kamu. Ini maksudnya apa? Bos marah sama kita. Sama, kalau Allah sudah tidak mau berbicara sama kita, tidak mau melihat kita, berarti Allah marah. Lah kalau di hari kiamat Allah gak mau berbicara sama kita, gimana maksudnya? Kalau di dunia, si bos anu enggak cari bos lain. Walaupun susah sebenarnya, tapi masih ada harapan mencari bos lain. Tapi kalau di akhirat, kalau Allah sudah marah sama kita, bahkan tidak mau mengajak berbicara dengan kita, tidak mau melihat kita, apa ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Bahkan wala yuzakkihim, berarti apa? Satu, mereka tidak makan apa-apa kecuali neraka, berarti duit yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah api neraka dan api ya. Kedua, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat nanti. Ketiga, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Tidak akan Allah ampuni dosa mereka. A'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Walahum, tambah lagi empat. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi orang-orang yang seperti ini yang melakukan alladzina yaktumuna ma anzalallah, yang melakukan dua ini, yaitu menyembunyikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah di umum lafaz, lebih khusus sebab, memang sebab turki untuk orang Yahudi, tapi umum lafaz, jadi bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi semua umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW, ayat ini berlaku hadirin sekalian. Orang yang menutupi apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, dan juga orang yang jual beli ayat Allah, jual beli ayat Allah, maka mereka akan mendapatkan empat. Apa? Yang pertama, duit yang mereka dapatkan itu, yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu adalah neraka yang akan memasukkan mereka ke dalam azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama yang mentafsirkan yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya neraka, maksud itu maksudnya apa? Ketika mereka makan dari hasil haram tersebut, jual beli ayat Allah itu, lalu masuk ke dalam tubuh mereka, maka makanan yang masuk itu akan menjadi daging, ya, akan menjadi darah. Sedikit saja daging masuk ke dalam tubuh yang berasal dari haram, maka menyebabkan dia susah beribadah kepada Allah. Makanya banyak ustaz zaman sekarang itu ngomong tok tapi ngamal enggak ada. Bisa jadi, ya. Bisa jadi, tapi itu oknum lah enggak semuanya. Bisa jadi tadi ini jual beli ayat Allah, dan ini kita temukan hadirin sekalian. Juga dia ngomong ayo lah sedekah, dia enggak pernah sedekah. Termasuk yang berbicara inilah mungkin. Suruh ngajar, ayo baca Al-Qur'an, Al-Qur'an. Fa'inna ya'tiyumul qiyamah syafi'an ashabi. Baca Al-Qur'an karena nanti Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi orang yang sering baca Al-Qur'an. Lah dia enggak pernah baca Al-Qur'an, khatam aja enggak pernah. Dia nyuruh salat sunnah, salat duha, salat ini itu, dia salat, ya kan salat sunnah, salat wajib aja bolong-bolong. Kenapa bisa demikian? Padahal dia ustaz, karena uang yang masuk, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya adalah haram. Dan setiap makanan yang haram, maka dalam hadis yang lain disebutkan, man akal haram, asad jawarihuhu syia'am abah, au kamakal. Yang sering makan haram, yang sering makan haram ini, bukan sering lagi, sekali saja makan haram, man akal haram, barang siapa yang makan haram, maka akan asad jawarihuhu. Maka anggota tubuhnya akan bermaksiat. Syaa'an abah, dia kehendaki atau tidak, dia mau atau tidak, pasti akan bermaksiat. Susah. Tapi waman akalal halal, barang siapa yang makan halal, maka akan ta'at jawarihuhu syaa'an abah, dia akan melakukan ketaatan. Anggota tubuhnya akan mudah melakukan ketaatan. Dia mau kehendaki atau tidak, pokoknya kapan aja. Ada azan langsung datang. Senang baca Al-Qur'an, senang berzikir, senang bersolawat. Kenapa? Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya adalah halal. Tapi kalau dia makan haram, walaupun ustaz, walaupun jubahnya 7 lapis, walaupun imamahnya segede ban, tapi kalau sudah makan haram, enggak bakal. Karena susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ini. Ini maksudnya yang dimakan api ini. Yang kedua apa? Allah tidak akan berbicara sama mereka. Lalu Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Maka hai anda yang mendengarkan suara ini, ketahuilah ini bukan bahasa kasar kami. Ini bahasa cinta kami. Agar kita semua selamat, khususnya di akhirat. Taubatlah kepada Allah daripada jual beli ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman politik. Semuanya untuk biar partai ada ayatnya itu. Dulu itu setiap partai ada ayatnya. Untuk menggiring orang-orang. Ini sama saja dengan menjual beli ayat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhar. Aslinya namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu adalah kunyahnya, lakopnya. Lakopnya Abu Bapak Hurairah Kucing. Karena beliau suka sama anak kucing, setiap hari bawa kucing, maka dijuluki oleh Nabi sebagai Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Jadi beliau ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal paling akhir masih siapa? Bukan awal-awal masih enggak, hampir akhir. Setelah apa namanya Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah baru masuk Islam. Kurang lebih 5700 sekian dia meriwayatkan, beliau meriwayatkan hadis luar biasa apalagi. Beliau berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila 'an ilmin, barang siapa yang ditanyakan tentang ilmu." Nih buat ustaz nih. Ya, kecuali kalau enggak tahu. Ditanya tentang ilmu, "Ustaz, bagaimana sih hukum ini? Ustaz, bagaimana sih hukum itu?" Fakatamahu, lalu disembunyikannya, enggak disampaikan karena dia malas atau boleh berapa duitnya. Ada ini. Ya, termasuk jual beli hukum itu juga termasuk menutup ilmu, termasuk atau biasanya banyak ada warisan. Tolong bagikan warisan saya, iya, jatahnya apa 10 juta bayar. Berarti kalau enggak bayar, mau saya. Baru dia punya ilmunya, masuk dalam kategori ini. Kecuali dikasih orang hadiah, kita enggak minta, ini lain lagi. Uljima yaumal qiyamah, orang-orang seperti ini akan uljima, akan di apa? Dijilid, dicambuk. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, bilijamin binna, dengan cambuk dari api. Kalau kita nonton di film-film itu kan, film-film klasik itu, dicambuk pakai apa? Ekor kuda. Dicambuk pakai entah apalah, luar biasa sakitnya minta ampun. Sampai benar, karena sekali cambukan. Anak santri saja di rotan sekali, itu bapak-bapak tanya anak santri. Sakitnya minta ampun, itu rotan. Ini dicambuk, bukan dari ekor kuda, bukan. Tapi dari api. Dari api. Dan yang mencambuk bukan orang. Siapa yang mencambuk? Malaikat Jabariyah. Siapa itu Malaikat Jabariyah? Malaikat Jabariyah itu adalah anak buahnya Malaikat Malik. Malaikat Malik itu penjaga neraka. Diriwayatkan, seandainya tidak ada siksaan lain lagi di neraka itu, kecuali melihat wajah Malaikat Malik, sudah cukup, sudah sebagai siksaan. Jadi kita enggak ada siksaan di setrika, enggak ada siksaan di celup neraka, enggak ada. Cukup melihat wajah Malaikat Malik, itu sudah siksaan betul. Malaikat Malik juga pernah senyum. Ketika Isra Mi'raj disebutkan dalam kitab wa bil ulukil a'la karya daripada Abuya Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani disebutkan ketika Nabi bersama Malaikat Jibril melewati neraka, Nabi melihat ada malaikat serem. Nabi Muhammad ambil ketakutan. Nabi Muhammad bertanya, Jibril itu siapa? Serem amat. Kata Malaikat Jibril, itu Malik ya Rasulullah, sang penjaga neraka. Ya Allah, seremnya. Ma'asda'af. Betapa menyeramkan wajahnya. Suruh dia senyum sedikit, biar aku enak melihat wajahnya. Apa jawaban Malaikat Jibril? Ya Muhammad, ya Rasulullah, itu udah senyum ya Rasulullah. Itu. Dan tidak pernah Malaikat Malik senyum kecuali saat ini. Jadi senyumnya dia masih takut Nabi Muhammad. Apalagi enggak senyum. Maka berdoalah jangan sampai kita melihat wajah Malaikat Malik. Alhamdulillah bin Bilal. Nah, Malaikat Malik ini punya bawahan. Namanya Malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah ini jumlahnya 19. Tidak banyak. Kadang neraka itu 7 lapis. Tapi yang jaga 19 orang tok. Ayo. Saking besarnya, saking hebatnya. Jangan ditanya. Gimana sih siapa sih? Enggak tahu. Saya enggak mau ketemu Malaikat Jabaniyah. Pokoknya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah disebutkan dalam kitab Sulamul Munawwarah, barang siapa yang istiqomah membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam perbuatan baik tentunya ya, masuk masjid pakai sendal, pakai baju. Kita enggak hafal pakai doa pakai baju. Kan ada doanya. Pakai baju. Enggak hafal Ustaz. Bismillah, minimal bismillah. Terus doa safar. Enggak hafal Pak Ustaz, enggak usah panjang amat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, dia sabar rada, maqna rabbukum la rabbina min Allah wa inna sabar. Fi sabar rada bi ratab la amru sampai dah hafal Ustaz. Apalagi umur saya sudah 60 tahun, mau ngapain Ustaz? Udah naik motor bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Kalau enggak hafal. Makan enggak hafal Ustaz, doa makan enggak hafal. Kalah sama anak kecil. Allahumma baik lana fi ma razaqtana, misalkan minimal bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang istiqomah sering itu membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menjaga dia dari siksaan malaikat Jabariyah. Malaikat Jabariyah ini anak buahnya. Anak buahnya hanya terjaga, apalagi penjaganya, rajanya. Kenapa bisa nyambung? Apa hubungannya? Karena huruf yang ada di kalimat bismillahirrahmanirrahim itu, kalau kita hitung satu persatu dari ba-nya, sin-nya, mim-nya, alif Allah itu alif, lamnya 3, ha, ar-Rahman alif, lam, ra, ha, mim, nun sampai ar-Rahim, itu jumlahnya pas 19. Dan jumlah malaikat Jabaniyah ada 19. Tapi hanya perbuatan yang baik saja. Jangan nanti curi sendal bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat pahala, oh enggak bisa. Karena mencuri perbuatan yang jelek. Atau berzina bismillahirrahmanirrahim. Loh kenapa aja? Biar barokahnya. Enggak bisa. Berzinanya dosa, ngucapin bismillahnya juga dosa. Double dua kali lipat. Sama mencuri sendal, pulang dari masjid pun, wah oh, dapat sendal bagus ini, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu bismillah? Biar barokah, biar yang punya sendal ikhlas, sendalnya diambil. Oh gak bisa. Mencurinya dosa, ngucapin bismillahnya juga dosa. Itu kaedahnya. Jadi kaedahnya kalau yang jelek bercampur dengan yang baik, maka yang menang adalah yang jelek. Dan yang baik jadi yang dihukum jadi jelek. Double dosanya. Maka kalau ada yang bertanya kepada kami itu, pernah bertanya, Pak Ustaz, gimana hukumnya kalau ada orang korupsi tapi naik haji? Apa diampuni dosanya? Jadi dia naik haji itu dari hasil korupsinya. Korupsinya dosa, hajinya juga dosa. Jadi dia selama haji itu bukan dapat pahala dosa. Karena apa? Korupsi jelek, haji baik. Apabila yang baik bercampur dengan jelek, yang menang adalah yang jelek. Dan yang baik akan menjadi jelek. Ada orang mencuri harta orang kaya, tapi tujuannya apa? Nanti harta itu untuk disedekahkan. Apakah dia dapat pahala? Mencurinya dosa, sedekahnya juga dosa. Jadi dosa dia double. Sama seperti mencuci baju. Nih, kita mencuci baju. Baju kita kotor, enggak najis, tapi mencucinya pakai air, maaf, air kencing apa? Air seni. Bahasa lucu. Apa yang terjadi? Apa makin bersih apa makin kotor? Makin kotor, makin najis. Itu kaidah. Nah, kembali kepada pembahasan, yang punya ilmu ditanya oleh dia, maka dia akan dicambuk di neraka nanti dengan cambuk yang terbuat daripada neraka, daripada api. Na'udzubillah min dzalik. Akhrajahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan selain keduanya. Wa akhrajahu Muslim, diriwayatkan daripada Imam Muslim. Wa ghairuhu dan selain beliau, anak berarti selain Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau bersabda, Allahumma. Jadi Nabi ini juga berdoa, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi, ana majidatul ilm, kata Nabi, aku adalah sumbernya ilmu. Nah, ilmu-ilmu yang kita pelajari semuanya dari Nabi SAW. Masih berdoa, minta kepada Allah, agar tidak mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ini Nabi, apalagi kita. Lah kita ini ilmu enggak ada, hadir majelis taklim jarang-jarang, bahkan tidak pernah, doa pun kagak. Lalu mimpi masuk surga. Itu kita. Maksudnya apa di sini? Ya Allah, aku berlindung daripadamu ilmu yang apa, daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya apa ilmu yang tidak bermanfaat? Disebutkan imma likauni syar'iyan. Apa itu ilmu syariat? Dia mempelajari ilmu agama tapi masuba beria wa sum'a, tapi berbarengan dengan riya. Minta puji gitu loh. Belajar agama nih, hadir belajar. Oh, niat saya ada belajar biar dilihat orang saya ini orang alim. Biar dilihat orang saya ini orang Masya Allah. Biar dilihat orang saya ini orang profiter lah pokoknya. Berarti dia dilihatnya karena Allah. Ini sama dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Atau tadi itu ceramah. Niat ceramahnya apa? Amplop. Di otaknya. Nah, ini bentar lagi saya dapat amplop. 1 juta, 2 juta ini. Ini siaran. Mudah-mudahan ustaz-ustaz amplop ini mendengarkan ini. Nah, ini sama saja dengan ilmunya tidak bermanfaat kalau dia minta. Tapi kalau dia tidak, dia ceramah ikhlas, Masya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena pengen berdakwah, lalu karena yang punya hajat kepengen memuliakan beliau, lalu dikasihlah amplopnya, beliau pun menerima, ini tidak termasuk karena beliau tidak minta. Tapi ada beberapa ustaz yang meminta pasang tarif. Ini na'udzubillah min. Nah, ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Atau sum'ah. Sum'ah ini mirip-mirip ujub juga. Ya, dia bangga. Lihat kiri kanan dia. Lihat kanan. Oh, si bulan. Dia ini tidak belajar agama. Saya pondok 12 tahun. Berarti dia di bawah saya. Nah, ini namanya sum'ah. Ini mirip-mirip sombong. Mirip-mirip membanggakan diri. Surat Allahu Akbar. Kiri kanan saya ini kan tidak pernah ngaji. Oh, imam ini kan kayaknya tidak tahu apa-apa. Saya kan hafal Safina. Saya sudah mulai bertahun-tahun. Jelas, ibadah saya lebih baik. Ini mirip-mirip sumpah. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Banyak zaman sekarang. Jadi Israf itu tidak hanya mengurusi yang dohir-dohir saja, enggak. Bukan masalah batal, tidaknya, ya kan? Ini sholat ini batal atau tidak nih? Sunnah-sunnah sholatnya, rukun-rukun sholatnya, apalagi makruh-makruh sholatnya, tidak. Tapi lagi ada pembahasan apa? Sholatnya biar karena Allah. Sholatnya biar diterima bagaimana. Enggak cukup belajar fikih itu. Belajar fikih itu hanya urusan sah dengan tidaknya. Tapi masalah khusyuknya fikih enggak bahas. Ngajinya mana? Tasawuf bahasnya. Ini banyak. Kita ini fokus fikih ini itu. Tapi hati enggak pernah kita bahas. Sehingga apa? Sholatnya bukan karena Allah. Kalau ada orang, Masya Allah sholatnya. Suaranya merdu, suaranya panjang, sabbihi isma rabbikal a'la, rakaat kedua halataka hadhihi al-masya. Pas salat sendirian, qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan enggak pakai surah sama sekali. Wala dhalin amin. Allahu akbar rasulullah. Kok itu rukuk? Bahkan kata Pak Ustaz, surah kan sunnah, enggak wajib. Tapi giliran ada orang, luar biasa salatnya 10 menit. Berarti dia salatnya bukan karena Allah sholat tidak bahkan terima, tidak bahkan terima. Bahkan disebutkan nanti orang ini, orang yang ibadahnya model-model begini nih, nanti di hari kiamat dia baca Al-Quran, dia zikir, dia pokoknya ibadah lah. Tapi bukan karena Allah, biar dipuji. Nanti di hari kiamat ketika menghadap Allah, ya Allah ini pahala sholatku, ya Allah ini pahala ngajiku, ya Allah ini pahala hajiku, hajinya dia, haji berapa puluh juta habis. Tapi sama Allah diambil amalan tersebut, lalu dilemparkan ke wajah orang tersebut seperti orang yang melempar kain kotor, lap kotor. Ini ambil, lap kotor. Betapa hinanya. Kita kalau dilempar lap kan seperti hina, penghinaan. Orang itu heran, ya Allah, kenapa amalku kau lempar seperti ini, bahkan menjadi kotor? Kata Allah, kau ibadahnya, hajinya, sholatnya bukan karena aku, tapi karena biar dipuji sama si fulan, biar dipuji sama Pak RT, biar dipuji sama Pak RW. Nah, kamu sekarang minta pahala sama Pak RT itu. Sekarang kamu minta pahala sama Pak RW itu. Kalau dia mau ngasih pahalanya. Di sana kan kita sibuk nyari, mana dulu yang curi sendal saya? Cari. Biar apa? Kita ambil pahala dia, biar selamat. Mana dulu yang menghibah saya, dicari sama dia. Tapi ini level orang bawah. Ya. Kalau level orang atas, lain lagi. Kenapa? Diceritakan di hari kiamat tersebut, panjang ceritanya ini. Dan kedabal kelakbar disebutkan. Saya singkat saja. Itu di pada mahsyar itu kita didiamkan selama 1000 tahun, Pak. 1000 tahun. Kita ngantri buat KTP, buat SIM A, SIM C, minta ampun kan. Capek ya. Ini 1000 tahun didiamkan oleh Allah. Linglung. Diuratkan matahari itu sejengkal di atas kepala. Saking panasnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki. Ada yang sampai lutut. Ada yang sampai pinggul. Ada yang sudah. Ada yang tenggelam habis-habisan. Pokoknya luar biasa. Ini baru pada mahsyar. Belum dihisab. Belum mizan. Belum lewat sirat. Belum macam-macam panjang. Luar biasa panjang. Tapi nanti ada sepertiga daripada umat ini. Akan ada rombongan. Yang mana mereka yadkhuluna al-jannata bighair hisab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi VIP, orang-orang bakal lewat. Loh, siapa itu masuk surga duluan? Mereka dulu di dunia adalah orang-orang soleh yang sering mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga langsung duluan. Yang lain masih ngantri, masih linglung. Ini orang udah masuk surga duluan. Enak enggak kira-kira? Kan? Jadi kita datang ke kantor tuh buat KTP, datang 5 menit langsung jadi. Daripada dari pagi ngantri, ngetes dulu, bikin SIM ini. Enak pertama kan? Nah, saya mikir ketika baca cerita ini. Lagi mana cerita orang? Nanti orang yang mencuri sendal saya, nanti akan saya tutup di akhirat. Orang yang ngomongin saya, nanti akan saya tutup di akhirat. Orang udah masuk surga tanpa hisab, dia masih nyari mana yang tutup saya dulu ya. Mana yang nyuri sendal saya? Ketinggalan. Maka saya kata-kata ini orang yang cari-cari itu level bawah. Tapi orang maafkan sudah. Daripada saya ketinggalan nanti di hari kiamat. Daripada saya ketinggalan rombongan masuk surga tanpa hisab, sudahlah biarkan saja. Yang ngomongin saya maafkan. Yang lalu. Nah ini baru level tinggi bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ini yang syariatnya. Atau yang tidak syariat, sama. Ilmu filsafat, ilmu matematika, sama, kena semua. Wa min qalbin la yakhsha, dan nanti juga berlindung daripada hati yang tidak khusyuk. Maksudnya tidak takut. Khusyuk itu takut. Sholat tidak khusyuk berarti sholat tidak takut. Lari depannya Allah masih mikir yang aneh-aneh. Nah, kita di depan presiden aja, kamu misalnya di kantor, kan ada apa, manajer A paling atas, bawahnya manajer B, manajer C, manajer D. Kita kalau dipanggil manajer D, mungkin pelanggarannya ringan. Di atasnya ini pokoknya paling pojok atas, di manajer A ini pokoknya bapak di tangan dia, imam mau dikeluarkan atau di skor. Tiba-tiba suatu hari dipanggil sama manajer A. Kira-kira takut gak hati kita? Waduh, Pak, kok langsung ke manajer A? Pak, kenapa? Dia Pak yang punya perusahaan itu, dia yang berhak, yang punya wewenang untuk mengeluarkan orang atau tetap kerja di situ. Ini takutnya nanti ini dihujat atau tidak ya? Takut kita. Padahal ada kesalahan. Ada kesalahan. Apalagi di hadapan Allah kita punya banyak salah. Tapi leha-leha. Nah, ini berarti tidak takut. Makanya Nabi berdoa, minta tolong pada Allah, minta perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak takut. Wa min qalbin la yakhsha, aila yatawadhu, tidak bertawadhu. Minta tolong kepada Allah, dijaga daripada hati yang tidak tawadhu. Wala ya'rifu bi qasawati, tidak lembut karena saking kerasnya. Hati kalau sudah keras, mau dinasehatin berkali-kali enggak bakalan masuk, Pak. Ada orang Allah tiap Jumat hadir pengajian. Apa tiap Jumat? Salat Jumat, dengar khotibnya, khotbah, pengajian hadir. Tapi karena hatinya keras enggak masuk-masuk itu. Ente kemarin khotbah Jumat kemarin apa yang sebaik hati? Enggak tahu, saya lupa. Hatinya keras. Ustadznya ngomong ini, ngomong itu, ente apa ini? Enggak tahu saya, pokoknya saya dapat nasihat. Ini hatinya keras. Atau sombong. Dirasain bapak wudunya benar begini aja gini. Kamu ini siapa nasihat saya? Kamu belum tahu saya ya? Hatinya keras. Nauzubillah. Tapi kalau hatinya lembut, ketika dinasihati orang, terima kasih ya sudah nasihatin saya. Oh, terima kasih banyak. Hatinya menerima. Ini hatinya lembut. Ini diantara ciri-cirinya. Banyak ciri-cirinya di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan. Dan terakhir doa Nabi apa? Wa min adhiyatin la yustajabu laha. Minta tolong, minta ampun, minta perlindungan daripada doa yang tidak dikabulkan. Wa min adhiyah, dan daripada doa-doa yang la yustajabu laha, yang tidak diijabah, yang tidak dikabulkan. Ya Allah, alhamdulillah. Minta, kita berdoa, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini, enggak dikabulkan. Berarti ada doa yang dikabulkan. Nah, kami minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai doa-doaku ini tidak Engkau kabulkan. Minta, kita ini selama ini minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Doa selamat kata orang Melayu. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inna ini kami nas'aluka, minta kepadamu salamah, keselamatan fiddin, dalam agama. Agama itu wa afiat fil jasad, minta juga afiat. Afiat itu di atas sehat lagi. Maka sehat wal afiat, sehat itu badan, afiat itu di atasnya lagi, di atasnya sehat lagi. Itu namanya afiat. Fil jasad, dalam jasad kami, wa ziyadatan fil ilmi, dan minta bertambah ilmunya. Wa barakatan fil rizqi, minta berkah rezekinya. Karena kalau rezeki enggak berkah, dapat hari itu 500.000, hari itu juga habis. Bayar listrik lah ini itu, enggak tahu kemana. Tapi kalau berkah, alhamdulillah tercukupi juga. Wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, taubat sebelum maut dah sampai akhir. Tapi kita enggak pernah minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai doaku tidak Kau kabulkan. Selama ini kita sujud Allah kabulkan, enggak gitu ya. Para nabi saja, nabi yang doanya makbul, siapa nabi sudah pasti doa terima, masih minta kepada Allah, wa min adniyatina saja pula, berlindung daripada doa-doa yang tidak dikabulkan. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau sudah riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, sudah pasti sahih, Pak. Maka sekali-sekali, ya Allah jangan sampai doaku tidak kau kabul. Kita pengen naik haji apa tidak? Pengen, itu kan doa. Tapi kok enggak naik haji ya? Berarti enggak dikabulkan. Kenapa bisa tidak dikabulkan? Mungkin-mungkin. Di antaranya adalah makan makanan yang haram. Karena ada dalam hadis arba'in disebutkan ada orang yang yakul mat'amuhu haram, dia makan dari haram, masyrabu haram, minumnya haram. Bukan minumnya apa? Haram itu ada dua. Ada haram karena zatnya. Seperti minuman keras, zatnya memang haram. Babi dalam Islam ya, daging babi haram. Ada haram karena sebabnya. Zatnya enggak haram. Seperti nasi, nasi itu halal, tapi karena sebabnya mencuri, maka menjadi haram. Itu haram segi dua. Ada orang yang mat'amu haram, bajunya dari haram. Mat'amu makanannya haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Mu'udzu bil haram. Fa anna yustajabula. Bagaimana Allah mengabulkan doa dia? Kalau dia berdoa pakai baju curi. Kalau dia berdoa sarapan haram, belum bayar. Ngutang gak dibayar, masuk haram itu. Macam-macam, gimana mau dikabulkan doanya? Atau yang kedua tadi, doa itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua doa gak dikabulkan, karena gak ada adabnya. Doa imam baca doa dia, amin, amin. Jadi gak serius, minta itu gak serius. Ya gimana, Allah kan tahu hati kita. Ini, ini serius, ini gak serius. Ada orang yang minta betul-betul. Ini dikabulkan sama Allah. Serius betul dia itu. Walaupun dia enggak tahu apa terjemahannya. Pokoknya dia amin, serius. Ini dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amin. Ada yang diam amin. Walhamdulillah rabbil alamin baru. Ya, ini enggak serius. Gimana mau dikabulin? Ya Allah minta mobil ya Allah. Tapi enggak serius, cuma ngomong doang. Gimana mau dikabulin? Ya Allah minta ini pasti dikabul. Jadi ada adabnya. Banyak ini. Ya, di antara juga harus ada di antara adab juga apa? Menghadap kiblat, berwudu, pakai baju yang rapi, lalu dimulai dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dimulai dan ditutup dengan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir kan wasallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala ali washabihi. Walhamdulillahirabbil. Kenapa? Karena kullu amalin baina qabuli wa raddiha. Semua amal itu imma diterima, imma ditolak. Kita salat nih Pak, belum tentu diterima. Belum tentu juga ditolak. Kita ngaji ini belum tentu diterima, belum tentu juga ditolak. Ini sekarang kita i'tikaf nih, belum tentu diterima, belum tentu juga ditolak. Tapi kita berharap benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kecuali satu, yaitu selawat. Selawat pasti terima. Tapi saya selawat biar dipuji. Ahli selawat tetap terima lah, itu istimewanya. Saya selawat bukan, tapi pengen dipuji. Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pahalanya dikit. Maka doa itu dimulai dengan selawat, doa selawat. Dimulai dengan selawat, diakhiri dengan selawat. Selawat pasti terima. Lah kalau pembukaan dan penutup terima, enggak mungkin tengah-tengahnya ditolak pun enggak mungkin. Pasti tengah-tengahnya juga terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara adab-adab di berdoa. Makanya orang-orang wali itu, orang-orang soleh itu doanya mustajab. Pak Ustaz, ya. Pak Ustaz, ya kenapa? Tolong Pak Ustaz, ini air doakan anak saya. Anaknya kenapa? Anaknya sakit. Didoakan sama Pak Ustaz. Ditiup, bahkan sampai diminum. Diminum, alhamdulillah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan Allah, berkah doa orang soleh sembuh anak tersebut. Padahal ditiup kuman bakteri. Kenapa bisa? Karena mulutnya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Mulutnya baca Quran, zikir, salat, enggak pernah ngomongin orang, enggak pernah ghibah, enggak pernah caci maki. Oh, masyaallah ini orang. Lalu dia berdoa pakai adab. Maka ketika dia mustajab. Padahal yang keluar air liurnya. Tapi kita masih mau minum gitu loh. Dia kan orang alim minumannya rebutan. Tapi kalau mulut kita. Kita doa berkali-kali aja gak diijabai oleh Allah. Kenapa? Karena mulut kita zikir jarang. Baca Quran jarang. Solawatannya pernah. apalagi ngomongin orang yang ghibah, fitnah. Ketika ditanya, ente mau meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Mau semua. Tapi ditanya, memang sehari berapa kali mengucapkan la ilaha illallah? Enggak pernah. Ketika imam habis maghrib ngajak zikir berjamaah, apa zikir berjamaah afdhalu dzikri wa alam anahu la ilaha illallah. Kan ada beberapa masjid setelah sholat tahlil keluar dia. Kenapa keluar? Panasnya enggak kuat, masjidnya enggak ada asli. Ada ini, ada sebentar doang. Saya lama enggak sampai 10 menit, tapi selesai doa baru lapor. Tapi kita masih berharap meninggal dalam keadaan kalimat la ilaha illallah, tapi kita tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti orang, ada orang enggak kenal kita. Kita enggak kenal dia. Dia siapa? Tiba-tiba datangnya, "Pak Ustaz, tolong minta duit." Gimana saya mau ngasih dia? Mau saya enggak kenal dia? Dia enggak pernah datengin saya. Dia enggak pernah menghampiri saya. Tiba-tiba minta pinjaman, minta ini, minta itu. Gimana saya mau percaya? Tapi kalau ada orang dekat sama kita, baik, selalu jumpa dengan kita, kira-kira kita kalau dia minta tolong, mau enggak dibantu? Mau. Sama seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan singkat kita pada Jumat yang penuh mulia ini. Intinya dalam pembahasan kali ini dalam kitab Fathul Fathul Bari Al-Mujib, yaitu ancaman daripada menyembunyikan ilmu. Tadi sudah kita bahas, saya ringkas kembali, yaitu orang-orang yang menyembunyikan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an enggak disampaikan sama dia. Harusnya halal haram. Harusnya haram halal. Dan juga jual beli ayat Allah. Seperti tadi yang ada dua contoh. Contoh pertama, apa contoh pertama? Ada orang bilang, "Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Oh, hukumnya halal." Berarti Pak Ustaz titipan partai A, Ustaz titipan partai B jadi halal. Kan banyak di zaman sekarang ini jual beli ayat Allah. Atau tadi itu contoh yang kedua, ceramah pasang tarif. Sama. Berarti jual beli ayat Allah. "Ustaz, tolong ya ceramah di musola kami." "Oh, boleh, sejam 1 juta." Lalu pakai mobil Innova, Avanza saya enggak mau. Ini sama ini. Apa jual beli ayat Allah, mereka akan mendapatkan 4 di akhirat. Yang pertama apa? Apa yang mereka dapatkan adalah haram yang akan mengantarkan mereka kepada nerakanya Allah. Yang kedua, Allah tidak akan ngajak mereka berbicara kepada mereka. Tidak mau berbicara sama mereka, berarti Allah marah, Allah murka. Yang ketiga, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Yang keempat, mereka akan mendapatkan azab yang berat. Lalu juga inti ringkasannya juga, orang alim ini, para ustaz yang mendengar suara ini, jika Anda ditanya tentang ilmu lalu Anda mengetahui tapi Anda tidak menyampaikannya, maka nanti dari kiamat ujima yaumal qiyamah bil jamin nar, engkau akan dicambuk di hari akhirat nanti dengan cambuk yang tercipta dari api neraka. Tapi kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. "Pak Ustaz, bagaimana mungkin?" "Oh maaf, saya tidak tahu." Katakan tidak tahu, jangan sok tahu. Nanti nyampaikan salah, fatal lah itu. Ini banyak zaman sekarang ini. Udah salah, ngotot benar lagi. Sudah tahu hukumnya salah, tapi ngotot benar. Nah ini merusak, ini merusak umat ini. Ustaz seperti ini. Lalu terakhir juga doa Nabi SAW. "Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak bermanfaat." Nabi aja masih minta. "Wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak takut dan tidak khusyuk." "Wa min ad'iyatin la yustajabu laha", dan dari doa-doa yang tidak dijawab, tidak dikabulkan olehmu. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang amanah, yang betul-betul hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pun tidak dikabulkan di dunia, semoga dikabulkan di akhirat menjadi pundi-pundi amal kita. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat orang yang mudah, tidak ada takutnya menjual beli ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jauhi dari model-model ustaz seperti ini, ustaz dunia yang bukan mengantarkan orang kepada Allah tapi mengantarkan orang untuk kenal dia. Bukan kenal Allah tapi kenal dia. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Akhirnya enggak sampai-sampai terus kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman. Iman ala hadiyya wa kulli salihah wa ala man wa asah salihun wa la hadra li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulilahul Fatihah. Ini yang harus disampaikan, saya ingatkan kembali kepada hadirin untuk niat iktikaf di masjid ini. Semoga amal kita diterima. Mohon maaf apabila sudah penyampaian ada kata-kata saya yang tidak pantas diucapkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa lahu minkum hadaniyallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.